الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di penghujung ayat yang tadi baru kita bacakan di pembukaan, ada di surat Ali Imran ayat yang ke-102, di bagian akhirnya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, dan ini pesan yang amat sangat penting bagi kita karena pesan ini berkenaan dengan kita semua. Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam adalah pesan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian mati dalam keadaan Islam itu ada dua. Yang keduanya saling melengkapi, saling menyempurnakan. Pengertian dalam keadaan Islam yang pertama berarti kita jangan sampai mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Mati dalam keadaan beragama Islam berarti menisayakan kita selama kita menjadi Muslim sekarang ini harus menjaga diri dari segala hal yang bisa membatalkan keislaman kita. Menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan keislaman kita. Ada orang yang baru saja pergi ke dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun itu. Percaya, betul-betul percaya. Terus dia pulang. Dalam perjalanan pulang, kecelakaan, mati. Berarti dia mati dalam keadaan tidak menjadi seorang Islam. Karena dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan keislamannya, yaitu percaya kepada dukun. Inilah tugas kita. Alhamdulillah kita semua sekarang menjadi Muslim, tapi belum jadi jaminan kelak ketika kita mati dalam keadaan kita berstatus sebagai orang Islam. Tugas kita adalah menjaga agar jangan sampai selama kita menjadi Muslim ini melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman kita. Menghina Al-Quran, menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya kepada alam akhirat karena belum pernah ke sana. Itu wujud dari amal yang bisa membatalkan Islam seseorang. Na'udzubillah, tentu hadirin, dari makna yang pertama menjadi tugas kita, kewajiban kita untuk mengetahui apa saja amal-amal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Tentu di mimbar Jumat yang sangat terbatas ini tidak cukup waktu kita untuk membahas keseluruhannya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan di forum yang lain, di pengajian-pengajian, mengkaji, membahas dan mengetahui apa saja amal-amal yang membatalkan Islam. Inilah makna Islam yang pertama. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, makna Islam yang kedua dalam ayat ini disampaikan juga oleh para mufasir adalah mati dalam keadaan pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah memang makna dari Islam. Islam itu artinya pasrah, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna yang kedua ini berarti besok kalau ketika kita mati, matilah dalam keadaan pasrah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua makna ini saling melengkapi. Karena itu, kalau dua makna ini kita gabungkan, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun memiliki makna jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, apa pengertian mati dalam keadaan pasrah? Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya adalah as-sakinah was-sa'adah. Itulah makna dari pasrah. Kepasrahan itu hanya akan muncul setelah bertemunya dua hal ini, as-sakinah dan as-sa'adah. As-sakinah artinya tenang, as-sa'adah artinya bahagia. Berarti jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan tenang dan bahagia. Artinya waktu kematian itu datang, kematian itu kita sambut dengan tenang dan bahagia. Mungkinkah ada orang mati kemudian dia menyambut kematian itu dengan tenang dan bahagia? Tidak cuma mungkin. Itulah sebenarnya yang menjadi keniscayaan. Inilah keniscayaan hidup. Hidup ini kalau betul-betul kita jalani dengan benar, itu akan meniscayakan datangnya tenang dan bahagia waktu meninggal. Waktu sakaratul maut benar-benar akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Itu keniscayaan. Kita katakan keniscayaan sebab hidup ini kalau boleh kita buat miniaturnya, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita tinggal di satu rumah, tapi itu bukan rumah kita. Itu rumah seseorang yang kita boleh tinggal. Dan kita sudah sangat senang di rumah yang kita tinggali itu, meskipun bukan rumah kita sendiri. Kita sudah merasa nyaman, meskipun rumahnya terbilang sederhana, tapi kita sudah sangat nyaman, kita sangat bahagia tinggal di rumah beliau itu. Sudah 20-an tahun kita tinggal di rumah beliau itu. Suatu saat yang punya rumah datang menemui kita, dan kemudian beliau mengatakan, "Bapak, maaf, rumah yang Bapak tempati ini mau saya ambil." Begitu beliau mengatakan seperti itu, kita pasti akan kaget, kok diambil. Tapi kemudian beliau mengatakan, "Bapak enggak usah cemas, saya sudah menyediakan untuk Bapak rumah yang baru di kampung sebelah. Rumah yang baru di kampung sebelah." Dan ternyata di kampung sebelah itu baru saja selesai dibangun sebuah perumahan yang mewah. Yang kita pernah lihat brosurnya, harga per satu rumahnya itu 10 miliar. Ternyata rumah yang beliau sediakan untuk kita adalah rumah di perumahan mewah itu. Saya sudah ambil satu unit rumah di perumahan mewah itu yang memang saya niatkan untuk Bapak ketika rumah yang Bapak tempati saat ini saya ambil. Dan kalau Bapak pindah ke rumah yang baru, Bapak enggak usah khawatir kalau saya mau ambil lagi itu rumah. Saya sudah niatkan rumah itu sepenuhnya untuk Bapak. Dan kalau Bapak tinggal di rumah itu, Bapak enggak usah mikir pajaknya, enggak usah mikir listriknya, enggak usah mikir airnya. Semuanya sudah saya tangani. Rumah ini akan saya ambil, nanti Bapak akan pindah ke rumah yang baru. Ketika beliau menjelaskan seperti itu, legakah kita? Pasti lega. Dan pertanyaan apa yang kemudian kita sampaikan kepada beliau? Rumah ini mau saya ambil, ketika saya sudah ambil, Bapak pindah ke rumah yang baru. Apa pertanyaan yang kita sampaikan kepada beliau? Kapan Bapak akan ambil rumah ini? Betul itu pertanyaan kita? Hadirin, jamaah sekalian, ya. Waktu kita bertanya kapan, itu dengan rasa cemas atau antusias. Cemas atau antusias? Antusias. Kapan Pak Bapak mau ambil rumah ini? Biar saya segera pindah ke rumah yang baru. Mendengar pertanyaan kita, beliau kemudian mengatakan, oh kalau soal itu, Bapak tunggu jemputan aja. Bapak tunggu jemputan aja. Nanti saya akan utusan orang untuk menjemput Bapak. Bapak nanti ikut saja sang penjemput. Dan nanti kalau sang penjemput itu datang, Bapak enggak usah mikir bawa macam-macam dari rumah ini. Udah tinggal aja semua yang ada di rumah ini, karena segalanya sudah lengkap di rumah yang baru. Baju, pakaian, alat-alat dapur, gelas, piring, semuanya sudah ada di rumah yang baru. Bapak cukup ikut saja sang penjemput. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sejak saat itu, siapa yang paling kita tunggu-tunggu dalam hidup kita? Siapa yang paling kita tunggu-tunggu dalam hidup kita? Bukankah datangnya sang penjemput? Sehari, dua hari, kok sang penjemput tidak juga datang? Sebulan, dua bulan. Maka kerinduan akan datangnya sang penjemput semakin bertambah. Dan apa yang terjadi kalau suatu hari benar-benar sang penjemput utusan itu datang? Kita akan menemui beliau dengan apa? Dengan tenang? Ya. Dengan bahagia? Pasti. Hadirin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, apa yang saya ceritakan ini sebenarnya bukan cuma sekedar asal cerita. Bukan sebuah ilusi. Itulah kisah hidup kita semuanya. Inilah true story kita. Tidak ada satupun di antara kita kecuali mengalami peristiwa seperti ini. Sudahkah sampai berita kepada kita bahwa kita sekarang ini kan sama-sama tinggal di rumah dunia? Sudahkah sampai beritanya kepada kita kalau rumah kita di kampung dunia ini akan diambil lagi oleh Allah? Sudah sampai? Sudah. Sudah sampai. Allah sudah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Itu saja sudah cukup menjadi berita bahwa suatu saat Allah pasti akan ambil lagi rumah kita yang ada di kampung dunia ini. Tetapi Allah sangat baik. Allah sangat baik. Kepada yang rumahnya diambil, Allah sampaikan kepada dia, termasuk nanti kepada kita, kalau Allah menyediakan rumah ganti di kampung sebelah. Namanya kampung akhirat. Di kampung akhirat, Allah sudah membangun satu komplek perumahan mewah. Namanya surga. Ada kompleks surga Firdaus, ada kompleks surga Aden, ada kompleks surga Illiyin, dan surga-surga yang lain. Rumahnya sudah jadi, sudah siap huni. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk kita semua. Sudahkah berita ini sampai kepada kita bahwa Allah telah menyediakan rumah yang indah di surga nanti? Sudah sampai? Sudah. Allah berulang kali mengatakan salah satunya, innal ladhina amanu wa aminus salihati ulaikahum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Allah sudah menyediakan untuk kita rumah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kita akan tinggal di situ khalidina fiha abada. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berita itu sudah sampai. Kalau kita sudah mendengar berita itu, maka apa pertanyaan kita kepada Allah? Bukankah pertanyaannya adalah, kapan ya Allah? Kapan engkau ambil lagi rumahku yang ada di dunia ini? Kapan engkau izinkan aku menempati rumahmu di surga? Kapan ya Allah? Waktu kita bertanya kapan? Dengan cemas atau antusias? dengan penuh rasa rindu. Allah pun jawab, oh kalau soal itu, bapak, saudara, tunggu aja jemputan. Aku akan utus jemputan, namanya malaikat maut, namanya malaikat Izrail. Dia nanti akan datang menjemput bapak, menjemput saudara. Untuk pindah ke rumah yang segalanya indah. Maka kalau kita sudah tahu pemberitahuan ini, sudah tahu jawaban Allah, maka siapakah yang paling kita tunggu-tunggu dalam hidup ini? Siapakah yang paling kita tunggu-tunggu, jamaah sekalian? Tiada lain adalah beliau sang penjemput. Kalau sampai malam nanti, kok beliau enggak datang? Ada rasa apa? Aduh ya Allah, kapan beliau datang? Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Kita setia menunggu kedatangan beliau. Yang kalau suatu saat beliau betul-betul datang menjemput kita, bapak, ayo saatnya bapak meninggalkan alam dunia ini, pindah ke alam akhirat. Bagaimana sikap kita waktu sang penjemput itu datang? Bukankah kita akan tenang? Bukankah kita akan bahagia? Dan kita bisa bayangkan ketika sakaratul maut datang, kita benar-benar merasakan tenang, merasakan bahagia. Insya Allah, kita akan melepas ajal kita dengan kemuliaan husnul khatimah. Dan ayat ini betul-betul menjadi ayat yang menjadi kenyataan bagi kita, yang kalau ayat ini menjadi kenyataan bagi kita, insya Allah nanti di akhirat kita semua akan mendapatkan apa yang selama ini menjadi cita-cita kita, menjadi bagian dari ahlul jannah, karena kita mampu melepas ajal kita dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, melepas ajal dengan kemuliaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina ajma'in wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, lantas apa yang harus kita lakukan agar pada saatnya nanti ajal datang menjemput kita, betul-betul kita menghadapi ajal itu dengan kepasrahan, dengan keberserahan diri kepada Allah, dengan hati yang tenang dan bahagia. Sebenarnya mati dalam keadaan pasrah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, itu adalah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari diamalkannya ayat sebelumnya, bukan ayat sebelumnya, pesan Allah sebelumnya di Ali Imran ayat 102 ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu ujung ayat. Di bagian awalnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya, kalau kita pengen meninggal dalam keadaan muslimun, sederhana, jalani hidup ini dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullah, bertakwalah. Apa sih takwa itu? Sudah sering disampaikan oleh banyak khatib. Takwa berarti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Konsep hidup takwa adalah konsep hidup yang sesuai dengan kenyataan hidup. Hidup ini memang mendisayakan kita menjalaninya dengan takwa, dengan menjalani perintahnya. Mengapa begitu? Kita semua tahu, faham bahwa hidup ini dibatasi oleh waktu. Hidup ini dibatasi oleh waktu. Kalau boleh kita ambil juga miniaturnya, seperti mahasiswa ujian. Dosen bagi soal. Ternyata soalnya ada 100. Semuanya esai. Semuanya esai. Waktunya 30 menit. Tentu mahasiswa ini pusing. Gimana bisa ngerjain? Ketika soal sudah dibagikan, dosen bilang, soal sudah dibagikan. Ada yang belum dapat soal? Semua sudah dapat. Soalnya ada berapa? 100. Baik. Soalnya memang ada 100. Tapi yang kalian kerjakan, yang saudara kerjakan, cukup nomor 41 sampai 45. Yang lain tidak usah dikerjakan. Oh, berarti kalau begitu soalnya cuma 5. Waktunya 30 menit nyampe. Ketika perintahnya kerjakan nomor 41 sampai 45, mungkinkah mahasiswa ini akan ngelihat soal dari nomor 1? 1, 2, nomor 11. Ah, nomor 11 gampang nih. Jawab dulu dia nomor 11. Mungkinkah? Tidak. Buat apa mengerjakan nomor 11? Wong tidak diperintahkan. Pasti akan menuju langsung kepada soal yang diperintahkan. 41 kerjakan. Pasti itu 30 menit. Hidup seperti itu. Hidup dibatasi oleh waktu. Dalam keterbatasan waktu ini, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita perintah-perintah. Salah satunya hafal juz amma. Itu Allah Subhanahu wa taala senang enggak Bapak Ibu? Bapak jamaah sekalian, jamaah Jumat. Kita bisa hafal juz amma, Allah suka? Ya, kalau Allah suka itu artinya Allah nyuruh kita menghafalkan juz amma. Menghafalkan juz amma adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesaikah kita menghafalkan juz amma? Belum. Kalau nonton bola, apakah itu perintah Allah? Enggak. Enggak ada perintahnya, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis. Nah, kalau nonton bola bukan perintah Allah, kok sempat-sempatnya nonton bola dalam keadaan juz ammanya belum selesai? Kok sempat-sempatnya nonton hiburan padahal itu sama sekali tidak ada perintahnya? Dalam keadaan bab tentang fikih sholat belum kita ketahui, bacaan Quran kita masih perlu perbaikan, kok sempat-sempatnya melakukan yang tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada mahasiswa dia mengerjakan soal yang tidak diperintahkan dan tidak mengerjakan soal yang diperintahkan, karena pada saat dia mengerjakan soal yang tidak diperintahkan pasti ada soal yang diperintahkan yang tidak dia kerjakan. Apa yang akan terjadi ketika waktunya selesai? Dia tidak bisa menyelesaikan soal itu dengan baik. Dan ketika waktunya habis, dia harus menyerahkan lembar jawaban itu. Nah, pada saat dia menyerahkan lembar jawaban itu, apakah dengan hati tenang dan bahagia? Enggak. Tapi kalau mahasiswa itu mengerjakan yang diperintahkan, dia selesai sebelum waktunya, lembar jawaban diserahkan kepada dosen. Waktu menyerahkan, pasti dengan hati tenang, pasti dengan hati bahagia. Karena itulah kita katakan konsep hidup dari Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, harus menjadi keniscayaan dalam hidup. Mereka yang bisa menyelesaikan hidupnya adalah orang-orang yang ketika dia hidup, dia tahu betul mana perintah, mana larangan. Dia hanya akan melakukan yang Allah perintahkan dan mengabaikan segala yang tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apalagi kalau itu Allah larang. Cukup hidup ini melakukan apa yang Allah perintahkan dan masih banyak PR, perintah Allah yang belum kita selesaikan. Lantas kenapa kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memerintahkannya? Kalau sudah ini yang dilakukan, bukan hal yang mustahil kalau dia gagal dalam hidupnya, mati tidak dalam keadaan hasrah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlik al kafarata wal musyrikin. وأعلي كلمتك إلى يوم الدين واخذل من خذل الدين وانصرنا على القوم الكافرين